Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Di pertemuan pagi hari ini, alhamdulillah kita telah sampai di pertemuan ke-16, pembahasan ngaji usul fikih dasar yang kita kaji dari kitab Al-Usul min Ilmi Al-Usul. Yaitu tepatnya pada bab al-mujmal wal mubayyan, bab tentang mujmal dan mubayyan. Insyaallah di pagi hari yang berbahagia ini kita akan membahas tentang apa itu mujmal dan apa itu mubayyan. Kita akan mencoba mengenal istilah ini, ya, apa yang dimaksud dengan mujmal dan apa yang dimaksud dengan mubayyan. Di mujmal dan mubayyan ini, sebelum kita bicara definisi, ya, dia adalah sebuah sifat, dia adalah sifat atau istilah, ya, bisa dikatakan sifat, yang melekat pada redaksi atau melekat pada redaksi dalil. Oleh karena itu pembahasan yang seperti ini sangat penting, bahkan bisa dikatakan inti daripada ilmu usul fikih, ya, itu membahas tentang dalalatul alfaz, membahas tentang bagaimana mengetahui atau metode mengetahui makna yang ditunjukkan oleh redaksi dalil. Ada bermacam-macam sifat yang melekat pada redaksi dalil. Beberapa sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya tentang khas dan am. Nah, sekarang kita akan melanjutkan berikutnya, yaitu tentang mujmal dan mubayyan. Kenapa penulis meletakkan bab mujmal dan mubayyan setelah am dan khas? Karena hampir ada kemiripan, ya, antara ya am dan khos, demikian mujmal dan mubayyan. Langsung kita membahas tentang ta'rifnya, ya, definisinya. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala ta'riful mujmal. Definisi mujmal. Al-mujmalu lughatan al-mubhamu wal-majmu'. Secara bahasa, mujmal itu adalah sesuatu yang tidak jelas, sesuatu yang belum jelas. Wal majmu atau total, jumlah keseluruhan. Bermakna al mubham wal majmu, sesuatu yang tidak jelas atau itu istilah untuk mentotal angka. Makanya orang Arab ketika menjumlahkan, menambahkan, ya, 3 tambah 3, maka itu mujmalnya berapa? 6. Jadi mujmal itu total. Ya, al majmu dalam bahasa sinonimnya. Atau sesuatu yang belum jelas. Sebuah perintah bisa berubah, sebuah redaksi belum jelas, belum bisa difahami. Istilahan, adapun secara istilah, mujmal adalah ma yatawaqqafu fahmul murad, ma yatawaqqafu fahmul murad minhu ala ghairihi. Sesuatu dalil yang pemahaman terhadap dalil tersebut bergantung kepada penjelasan lain. Yaitu dalil yang bisa difahami dengan dengan membaca penjelasan dari yang lain atau mendapatkan penjelasan dari dalil yang lain. Ini namanya mujmal. Ya, makanya dalam kehidupan kita dalam sehari-hari juga kita dapati beberapa istilah, ya, beberapa ungkapan yang tidak bisa difahami kecuali oleh, ya, seperti istilah-istilah dalam dunia kedokteran, dalam dunia kimia, mungkin barangkali dalam dunia bisnis, bagi orang awam itu mujmal, ya, belum bisa difahami, harus disederhanakan dengan istilah-istilah yang populer, dengan bahasa-bahasa pasaran sehingga bisa difahami oleh orang awam. Nah, itu namanya, itu istilah seperti itu namanya mujmal. Maka teman-teman sekalian di sini perlu diperhatikan dalam di dalam definisi ini, ya, ma yatawaqqaf. Ma ini kalau kita terjemahkan letter lock, maka ma itu artinya apa-apa yang. Apa yang. Apa yang tidak bisa difahami maknanya kecuali harus dengan penjelasan yang lain. Kira-kira para pemirsa, para sahabat FB sekalian, ketika mendengarkan penjelasan definisi yang seperti itu bisa difahami atau tidak? apa yang saya rasa belum bisa memahamkan. Maka ma di sini, ma itu dalam menerjemahkannya tidak diterjemahkan apa yang ya, bukan diterjemahkan tekstual, karena itu belum bisa memahamkan. Tapi diterjemahkan langsung dengan apa yang dimaksud dengan apa yang itu apa ya. Jadi, kalau dimaksud dengan apa yang di sini dalil kan, ma yatawaqqafu fahmul murad ala ghairihi, murad minhu ala ghairihi. Jadi dalil yang tidak bisa dipahami kecuali harus dengan penjelasan dari dalil yang lain. Nah, ini namanya apa? Mujmal. Baik. Mungkin ada yang bertanya, bukankah di dalam Al-Quran itu atau syariat Islam ini semuanya adalah bayan? Jadi mujmal itu sesuatu yang belum jelas kan? Jadi kesimpulannya, definisi mujmal itu sesuatu yang belum jelas. Bukankah Allah SWT telah mensifati Al-Quran itu sebagai sesuatu yang jelas? Dalam Al-Quran, Allah telah mensifati syariat Islam adalah syariat yang jelas. Atas apa perlunya kita membahas mujmal dan mubayyan? Ya, Allah mengatakan kan dalam Al-Quran surat Ali Imran 138, hadza bayanun linnas wa hudaw wa mau'izhatun lil muttaqin. Al-Quran ini sebagai petunjuk bagi manusia serta peringatan bagi orang-orang yang bertakwa. Dalam An-Nahl ayat 79 Allah juga mengatakan, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai. Dan aku turunkan kepada kalian dan aku turunkan kepada kamu sebuah kitab yang menjadi penjelas segala sesuatu. Baik. Allah sifati Islam ini sebagai syariat yang jelas, syariat yang mubayyan, syariat yang bayan, jelas. Tidak ada majmu', tidak ada kalimat tidak ada kemajmukan. Semuanya jelas. Tidak sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an. Lantas apa perlunya para ulama usul fikih membahas mujmal? Kenapa enggak langsung membahas mubayyan? Karena karakter syariat kita kan mubayyan, yaitu jelas, wadih. Maka jawabannya adalah benar, bahwasanya Al-Quran itu mubayyan semuanya, artinya jelas semua. Ya. Tidak ada yang mujmal, semuanya jelas. Ya. Namun, ini perlu kita lihat bahwa ada beberapa hukum yang diterangkan oleh Al-Quran itu yang sifatnya mujmal. Pada dasarnya ada beberapa hukum yang diterangkan Al-Quran itu mujmal. Namun kemudian datanglah penjelasan dari mungkin dari ayat yang lain atau dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga syariat Islam yang tadinya mujmal berubah status menjadi mubayyan atau menjadi bayan, sesuatu yang jelas. Ya, kenapa Allah tidak langsung menjelaskan saja? Syariat-syariatnya dalam Al-Quran itu secara jelas, tidak perlu mujmal ya. Misalnya tentang perintah zakat, kan tidak ada dalam Al-Quran tentang kadar zakat, kemudian harta yang dizakati apa saja, tidak ada. Dalam Al-Quran kan wa'atuz zakah, tunaikanlah zakat, itu saja perintahnya. Mungkin ada yang bertanya, lah kenapa kok Allah tidak langsung menjelaskan secara jelas saja dalam Al-Quran? Ya, tidak perlu menunggu hadis Nabi SAW. Maka bagaimana tanggapannya? Yang pertama, tentu ya, tidak pantas ya seorang hamba bertanya mengapa Allah, mengapa Allah. Nah, tidak pantas. Ini tidak beretika kepada Tuhan kita. Karena Allah itu tidak layak ditanya perbuatannya itu mengapa, kenapa seperti ini, mengapa seperti ini. Allah mengatakan la yus'alu amma yaf'alu wahum yus'alun. Mereka ya, Allah tidak ditanya tentang perbuatan yang Allah lakukan. Akan tetapi makhluk akan ditanya tentang perbuatan yang mereka lakukan. Allah tidak pantas ditanya mengapa, kenapa. Allah itu maha, sifat Allah itu maha sempurna. Ya. Walillahi mathalul a'la. Allah itu sifatnya paling sempurna. Allah itu memiliki sifat alim. Allah itu alim, Allah itu hakim, Allah itu rahim. Banyak sekali sifat Allah SWT tidak terhitung. Maha berilmu, maha hikmah, maha penyayang, ya, maha bijaksana dan seterusnya. Banyak sekali sifat Allah. Sehingga zat yang memiliki sifat yang demikian sempurna, laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan sesuatu apapun. Wa huwas sami'ul basir. Dan dialah Tuhan yang maha mendengar lagi maha melihat. Zat yang memiliki sifat yang sempurna seperti ini tidak layak untuk ditanya kenapa, kenapa, kenapa. Kenapa kok seperti ini, kenapa? Artinya disayangkan perbuatannya, ini enggak boleh. Kita saja ketika bertemu dengan seorang yang ahli, berilmu, pakar, tidak berani kita bertanya kenapa? Kok kamu seperti ini? Artinya dalam konteks menyayangkan kita. Kita pasti percaya bahwa ini, bahwasanya ini bermanfaat. Nah, kemudian yang kedua, jawabannya, ya, mungkin pertanyaan yang tepat bukan mengapa Allah ya, tapi mengapa di dalam Al-Quran itu ada mujmal kemudian ada bayan. Nah, itu lebih tepat pertanyaan seperti itu. Nah, ini juga bagian daripada ilmu, kita harus tahu. Karena itu memang waqi' dalam Al-Quran. Maka jawabannya adalah tujuannya untuk dua manfaat. Allah menerangkan hukum yang mujmal, kemudian diterangkan dalam hadis Nabi mubayyannya atau penjelasnya. Itu untuk itu ada dua manfaatnya. Yang pertama adalah agar hati atau jiwa manusia itu lebih siap menerima hukum. Jadi tidak sekonyong-konyong gitu ketika Allah menurunkan syariat. Ada proses. Allah yang menciptakan manusia tahu bagaimana karakter manusia itu, fitrahnya tidak senang menerima sesuatu yang dadaan. Ya, menerima sebuah perintah tanpa proses pemahaman. Ada proses. Ya. Sehingga hati akan lebih jelas. Contohnya misalnya Allah mengatakan wa aqimus shalah, tegakkanlah salat. Tunaikanlah salat. Ini dalam Al-Qur'an tidak ada tentang tata cara salat. Nah, ketika mendengar perintah itu maka jiwa akan lebih tertata. Oh, sudah ada perintah salat dalam Al-Qur'an. Tinggal menunggu perintah dari Nabi gimana. Nah, sudah kan? Sudah welcome. Nah, itu tujuan pertama. Agar jiwa manusia lebih siap menerima hukum. Ya, yang kedua faedahnya apa? Agar memunculkan rasa ingin tahu dalam diri manusia. Ya. Sehingga ada kerinduan, ada hasrat dalam jiwa manusia untuk mengetahui detail teknisnya gimana. Penjelasnya gimana? Jadi, karena informasi yang kita tangkap yang melalui proses penasaran itu akan ketika kita mendapatkannya informasi tersebut akan lebih terkesan, ya tidak? Akan lebih berkesan dan akan tertancap kuat di dalam ingatan, ya kan? Iya. Berbeda dengan orang, makanya kalau orang bicara kita lagi ngomong apa, tiba-tiba orang ngomong di luar konteks. Enggak ngeh kita, mungkin dia lagi bicara sesuatu yang sepele, yang mudah misalnya. Ya. Akhirnya enggak bisa difahami. Baru ngeh mungkin beberapa saat, saya ngomong sama antum gini, kan baru saat. Baru ngeh ya kan. Oh iya, padahal sepele. Tapi tidak bisa ditangkap oleh ingatan. Kenapa? Gak ada rasa ingin tahu, gak ada penasaran. Berbeda dengan sesuatu yang kita dapatkan melalui proses rasa ingin tahu dulu, ya, penasaran dulu, itu akan lebih tertancap dalam ingatan. Seperti itu. Nah, ini makanya dalam Al-Qur'an kan waqim shalah contohnya, dirikanlah salat. Ini tidak dijelaskan tata caranya. Penasaranlah kaum muslimin yang baca, gimana salat yang diinginkan oleh Allah itu gimana? Gimana? Nah, belajar mereka ketemu hadis Nabi. Oh, seperti ini. Sehingga akan berkesan. Ya, akan berkesan dalam menjalankan perintah salat. Baik. Kemudian penulis melanjutkan. Imma fi ta'yinihi aw bayani sifatihi aw miqdarihi. Bisa jadi mujmal itu dalam ta'yinnya aw bayani sifatihi atau penjelasan tata caranya aw miqdarihi atau kadarnya. Jadi kemujmalan hukum dalam Al-Quran dan hadis Nabi atau dalam Islam ini ada tiga macamnya. Bisa mujmalnya itu pada ainnya, maksudnya ain di situ adalah makna dari sebuah kata yang memiliki dua makna atau memiliki dua makna atau lebih. Kata apa dalam bahasa Indonesia disebut kata majmu', ya, kata majmu'. Nah, sebuah kata majmu' memiliki banyak makna kan kata majmu' itu. Untuk memilih salah satu makna yang diinginkan oleh syariat itu makna yang mana? Nah, itu butuh penjelasan. Nah, ini istilah-istilah yang seperti ini, istilah-istilah syariat yang memiliki lebih daripada satu makna. Nah, itu maksudnya ta'yin itu seperti itu. Kemujmalan dalam ta'yinnya. Jadi, untuk memilih ta'yin itu kan menentukan. Menentukan makna mana yang diinginkan oleh syariat dalam satu istilah, oleh satu kata. Itu yang diinginkan oleh syariat itu yang mana. Itu maksudnya ta'yin, ya. Nah, contohnya sekarang coba. Nah, kemudian yang kedua, bayan sifatih. Kita jelaskan secara global dulu. Yang kedua, mujmalnya itu dalam kemujmalan itu terjadi pada sifatnya atau teknisnya. Yang ketiga, kemujmalan itu terjadi pada kadarnya, kadar perintah. Nah, misalu ma yahtaju ila ghairihi fi ta'yinihi. Contoh istilah yang membutuhkan penjelasan dalil yang lain dalam ta'yinnya, dalam memilih menentukan satu makna yang diinginkan oleh syariat dari makna majmu' dalam satu istilah. Dari makna dari kata majmu', ya, dari banyak mana yang terkandung dalam kata majmu', mana yang diinginkan oleh syariat. Contohnya Al-Baqarah 228 Allah mengatakan wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Wanita yang dicerai maka masa iddahnya 3 kali quru. Nah, quru ini teman-teman sekalian, Al-Qur'u, dari kata Al-Qur'u, Qur'u itu jamaknya. Al-Qur'u itu tunggalnya. Ini istilah yang memiliki istilah yang majmu'. Dalam bahasa Arab itu lafdzun mushtarak. Ya, istilah yang majmu'. Karena memiliki lebih dari satu makna. Dalam bahasa Arab, Al-Qur'u itu bisa dimaknai haid, kemudian bisa dimaknai tuhur. Haid itu berarti haid, tuhur itu suci. Makanya makna manakah yang dimaksudkan oleh ayat tadi? Atau maknanya itu suci. Nah, untuk menentukan salah satu maknanya, maka kita cari dalil. Nah, berarti ini istilah qur'u ini mujmal. Mujmal dalam apa? Fi ta'yini. Maksudnya fi ta'yini makna. Ya. Mujmal dalam hal menentukan salah satu maknanya yang mana yang diinginkan syariat, yang dimaksudkan syariat. Apakah tuhur ataukah haid. Makanya para sahabat sekalian, dari ayat ini muncullah perdebatan yang panjang di kalangan para ulama. Muncullah perbedaan pendapat fikih. Ya, sebagian ulama mengatakan itu maksudnya tuhur atau suci, maksudnya sebagian mengatakan maksudnya adalah haid. Nah, di sini kita tahu kronologis. Kenapa kok dalam masalah fikih itu seringkali terjadi perbedaan pendapat? Ya. Kenapa ada 4 madhab? Kenapa enggak cuma 1 madhab aja dalam Islam ini, madhab fikih? Kalau dalam masalah akidah 1 ya. Dalam masalah akidah 1, la ilaha illallah. Satu jalannya. Ahlus sunnah wal jamaah. Tapi kalau dalam masalah fikih ada 4 madhab, bahkan lebih dari 4 madhab. Yang satu mengatakan A, yang satu mengatakan B, kok bisa seperti itu? Nah, di antara salah satu sebabnya adanya dalil-dalil yang mujmal. Jadi, qara'u misalnya tadi kan mujmal, mujmal fi ta'yinih. Karena mujmal sehingga terjadi perbedaan kesimpulan. Al-qara'u memiliki banyak makna. Dalam kata al-qara'u itu, al-qara'u itu bisa maknanya haid dalam bahasa Arab, al-qara'u bisa maknanya tuhur. Satu milih haid, satu milih tuhur. Terjadilah perbedaan pendapat. Nah, ini contoh mujmal fi ta'yinihi. Baik, karena ini mujmal, al-qara'u ini mujmal, maka kita harus cari penjelas. Kira-kira di antara tuhru atau suci, kemudian haid tadi, maka mana kira-kira makna yang kuat? Makna yang dimaksudkan oleh syariat ini. Harus kita pilih salah satunya, karena dua kesimpulan ini menghasilkan konsekuensi yang berbeda. Kalau memilih pendapat yang mengatakan bahwa al-qur'u di sini maksudnya adalah suci, berarti wanita, iddahnya wanita yang dicerai oleh suaminya itu adalah 3 kali suci. Tiga kali suci itu berarti iddahnya berakhir ketika dia sudah masuk haid yang keempat. Ya tidak? Ya, suci, haid. Suci lagi, haid. Suci lagi. Ini suci yang ketiga. Nah, berakhir masa suci yang ketiga, masuk haid yang keempat. Nah, begitu masuk hari pertama masuk haid yang keempat, nah itu selesai iddahnya. Ini kalau memilih pendapat maksudnya qur'u atau qur'u itu suci. Tapi kalau yang memilih pendapat yang mengatakan qur'u yang dimaksudkan dalam ayat itu haid, bukan suci. Berarti konsekuensinya wanita yang dicerai itu masa iddahnya. Begitu dicerai, haid. Dia haid. Sunnahnya kan cerai itu ketika suci wanita itu, bukan ketika haid kan. Cerai kemudian haid, haid pertama itu, baru pertama. Ya, haid lagi, haid kedua, suci, haid lagi yang ketiga. Begitu berakhir masa haid yang ketiga, ya, masuk suci yang keempat, hari pertama suci yang keempat, nah, itu berakhir masa iddahnya, boleh dinikahi oleh laki-laki. Gitu. Ada konsekuensi yang berbeda di sini. Nah, teman-teman bisa mengkaji diskusi yang sangat menarik yang disajikan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitab beliau Zadul Ma'ad tentang makna manakah yang diinginkan oleh syariat, apakah suci atau haid. Ya. Diskusi yang panjang dan kalau kata Syekh Utsaimin rahimahullah tidak ditemui dalam kitab yang lain. Diskusi yang menarik tentang pembahasan ini. Nah, yang tepat yang mana? Yang tepat yang mana? Yang tepat adalah haid. Yang maksudkan adalah haid. Sehingga salah satu quru, tiga kali suci, maksudnya masa iddahnya wanita 3 kali haid. Kenapa? Kita katakan, kenapa kita pilih? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang wanita yang mengalami mustahadhah. Yang keluar darah istihadhah, Nabi mengatakan litajlis ayyama aqra'iha, hendaklah wanita tersebut tidak melakukan sholat ya, di hari-hari qurunya. Aqra' ini juga jamak daripada qur'u. Baik, dan kita semua orang Islam tahu bahwasanya orang haid itu enggak boleh sholat. Nabi mengatakan di sini, dia hendaklah litajlis, duduk tidak sholat, maksudnya tidak usah melakukan sholat, di hari-hari akraknya atau kuruknya. Kapan wanita itu tidak boleh sholat? Ketika haid. Ya kan? Berarti yang dimaksudkan akrak di sini atau kuru di sini adalah haid. Bukan tuhru. Kalau tuhru, wajib sholat. Ya. Sehingga ini dalil ini, hadis ini adalah dalil yang tegas, penjelas yang tegas terhadap istilah yang mujmal dalam Al-Quran, itu qur'u yang disebutkan dalam Al-Quran. Ini pendapat, sehingga pendapat yang kuat, masa iddahnya wanita 3 kali haid, bukan 3 kali suci. Nah, ini contoh yang mujmal dalam ta'yinnya. Kemudian yang kedua, وَمِثَالُ مَا يَحْتَاجُ إِلَى غَيْرِهِ فِي بَيَانِ صِفَاتِهِ. Contoh lafad atau dalil yang mujmal pada teknis, pada sifatnya dan membutuhkan penjelasan dari dalil yang lain adalah firman Allah SWT, wa aqimus shalah, tegakkanlah salat, lakukanlah salat. Fa inna kayfiyata iqamatis shalah majhulah tahtaju ila bayan. Karena tata cara pelaksanaan salat itu tidak diketahui di dalam Al-Qur'an sehingga membutuhkan penjelasan. Ya. Di dalam Al-Qur'an kan cuma perintahnya wa aqimus shalah saja. Laksanakanlah sholat. Tidak dijelaskan maghrib itu 3 rakaat, kemudian isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat. Tidak ada dalam Al-Quran. Kemudian kita mendapatkan penjelasannya dari hadis Nabi SAW. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Sehingga status mujmal untuk perintah sholat sudah berakhir, sudah berubah menjadi jelas, ya, tidak lagi mujmal. Nah, ini contoh yang mujmal dalam sifatnya atau kaifiatnya, ya, sifatnya, kaifiatnya atau teknisnya. Yang kedua, yang ketiga, yang mujmal dalam miqdarnya. Misalu ma yahtaju ila ghairihi fi bayani miqdarihi. Contoh lafaz yang mujmal dalam kadarnya. Jadi kemujmalan itu terjadi dalam kadar. Kadar itu tentang ukuran. Firman Allah SWT, wa atu zakah, tunaikanlah zakat. Fa inna miqdara zakatil wajibah majhulun yahtaju ila bayan. Kadar zakat yang wajib itu tidak diketahui di dalam Al-Quran sehingga butuh penjelasan. Ya. Di dalam Al-Quran perintahnya umum saja. Wa atu zakah, tunaikanlah zakat. Tidak diterangkan dalam Al-Quran bagaimana teknisnya, gimana cara kita memberikan zakat, siapa saja yang layak kita beri, ya, berapa kadarnya, apakah 2,5% atau 5% atau 10% atau 50%, tidak ada dalam Al-Quran. Kemudian harta apa saja yang harus dizakati, tidak ada. Jadi tentang kadarnya yang disini, jadi contoh kadarnya, ya, kadar zakat berapa, nisabnya berapa, kadar takaran ataupun kadar waktu. Kadar takaran itu nisab, ya, kadar berat atau takaran itu nisab, kadar waktu itu haul, ya. Durasi zakat yang wajib dizakati itu, yang wajib dizakati itu kan ada durasinya, namanya haul, ya, kalau genap 1 tahun berada di atas nisab. Kalau nisab itu ukuran, bisa ukuran berat, ya, bisa ukuran, ya, ukuran berat atau ukuran volume, ya, atau jumlah, yaitu nisab. Nah, ini. Nah, ini semua didapati di dalam Al-Qur'an. Alhamdulillah kita sudah menerangkan contoh-contoh mujmal secara detail. Ada mujmal dalam ta'yinnya, ada mujmal dalam sifatnya, ada mujmal dalam kadarnya. Alhamdulillah sudah kan contohnya. Kemudian sekarang kita bahas tentang definisi mubayyan. Lanjutkan ke pembahasan yang kedua tentang mubayyan. Al-mubayyanu lughatan al-madhharu wal-muwaddih. Mubayyan itu secara bahasa adalah sesuatu yang jelas dan penjelas. Sesuatu yang jelas dan penjelas, ini secara bahasa. Maka segala sesuatu yang jelas itu disebut mubayyan. Pagi, matahari sudah terbit, tidak ada mendung, oh berarti jelas. Ini mubayyan pagi ini sifatnya. Ya. Nah, ini namanya mubayyan. Kemudian istilah ma yufhamul murad minhu imma bi aslil wad'i au ba'da tabyin. Dalil yang difahami maknanya sejak awal, ya, atau setelah ada penjelasan. Jadi intinya mubayyan itu dalil yang tidak perlu pada penjelasan. Ya, mubayyan itu dalil yang tidak perlu dijelaskan. Jadi begitu membaca Quran atau hadis, seorang sudah paham ini yang dimaksud oleh syariat. Itu namanya mubayyan. Atau sesuatu yang tadinya mujmal, datang penjelasan. Sehingga yang tadinya mujmal menjadi jelas. Nah, itu juga disebut sebagai mubayyan. Sehingga mubayyan di sini ada dua macam, ya. Sehingga mubayyan ada dua macam. Sesuatu mubayyan sejak awalnya. Yang kedua adalah mubayyan setelah ada penjelasnya. Nah. Contohnya, mubayyan sejak awalnya, ya. Seorang dalam Al-Quran ada lafad-lafad sama, ya. Sama itu apa? Langit. Ya, walillahi ma fis samawati wal ard, di langit dan di bumi. Milik Allah segala yang ada di langit dan ada yang di bumi. Bumi, al-ard, ini juga jelas. Bumi maksudnya bumi yang kita pijak ini, bukan planet Pluto atau apa. Kalau planet yang lain itu maksudnya ke langit. Ya kan? Jelas. Kemudian jabal, gunung. Misal ma yufhamul murad min bi asli wad'i. Disebutkan contohnya di sini. Contohnya redaksi yang dapat difahami sejak awal tanpa perlu penjelas. Contohnya sama, ya. Langit, ard, bumi, jabal, gunung. Kemudian adil, zulum, sadaq, sidqun. Adil, zalim, jujur. Fahadihil kalimat wa nahwuha mafhumatun bi aslil wad'i wa la tahtaju ila ghairiha fi bayani ma'naha. Kalimat-kalimat tersebut dapat difahami sejak awal tanpa perlu penjelas yang lain. Tanpa perlu penjelas yang lain. Nah, ini. Kemudian berikutnya jenis yang kedua dari mubayyan, wa mithalu ma yufhamul muradu minhu ba'da tabyin. Contoh bayan, contoh mujmal yang bisa difahami setelah ada penjelas. Bayan yang datang setelah ada penjelas. Firman Allah SWT, wa aqimus shalah, tegakkanlah salat. Fa innal iqamata wal ita'a kullun minhuma mujmal. Maka perintah melaksanakan salat, perintah melakukan dan mendatangkan salat, ini keduanya adalah perintah yang mujmal, yang belum jelas. Walakinnasyari'a bayyanaha, akan tetapi syariat memberikan penjelasan. Fasara lafdhuhuma bayyinan ba'da tabyin. Sehingga dua perintah tersebut, dua istilah tersebut menjadi berstatus mubayyan atau bayyin setelah adanya penjelas. Ya. Ketika turun ayat tentang salat itu wa aqimus shalah, demikian juga tentang zakat wa atuz zakah, maka kaum muslimin tidak tahu tentang bagaimana tata cara salat yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak tahu. Kemudian ya, kalau mereka memahami dengan bahasa Arab, salat itu bermakna doa, doa saja. Apakah yang dimaksudkan oleh Allah itu doa? Kalau doa dari dulu kita sudah berdoa. Tapi kenapa ada ayat khusus turun bicara tentang doa padahal kita sudah doa dari dulu? Wa aqimus shalah. Ya, kalau yang dimaksudkan itu adalah doa, tidak perlu ada perintah ini, kita sudah melaksanakan. Sehingga tidak perlu ada perintah itu. Tapi seakan-akan ini perintah baru, berarti doanya beda ini. Bukan doa yang difahami oleh budaya Arab. Maksudnya oleh budaya bahasa Arab. Oh, ternyata sholat yang dimaksud itu adalah sholat yang khusus tata caranya, itu doa khusus misalnya, yang itu diperjelas oleh perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah contoh untuk mubayyan ya, sesuatu yang mubayyan. Ada yang mubayyan bi asli wad'i, ya, mubayyan sejak awalnya, kemudian ada mubayyan bi tabyin, ya, ada yang mubayyan setelah dijelaskan detailnya. Baik, insyaallah kita cuma sekian. Kita lanjutkan lagi di hari Selasa, insyaallah ya, Selasa, Rabu, Kamis. Nanti kalau ada ini sebenarnya ada perubahan waktu, yang tadinya jam 5:30 saya rubah menjadi jam 6 karena butuh persiapan teknis dan peralatan dan sebagainya, sehingga perlu waktu. Semuanya manual semuanya. Kemudian jadi jam 6 sampai jam 7 insyaallah. Jika ada perubahan waktu lagi karena sebetulnya adanya kebutuhan, maka akan kami informasikan di grup Fawaid Humaira di WA atau di Telegram duhumaira.com. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.